hantu rantisa haja rehaye. Mula kita kabeh dulur, ayo sing ati-ati supaya kecelakaan bisa di sembrono mula ojo tumeh dalane wis ayo nglakokno kendaraan gak ate kira-kira sepeda silian gak duwe rebues gak ngerti peraturan tapi sepedae pacarku dewe aku dikongkon nyetir kok yo gelem mahai aksiku sombong koyok-koyok wis tau duwe bareng aku gocengan waduh duh duh duh duh rada koyo wong suci mula pacarku rom aspalan no jalan tamrin. Koyo-koyo aku wis gak arep nyewa asin, biasa sepeda pancal saiki iso numpak mesin. Masih lagu abang tak terus no ae, aku gak ngerti iku opo karepe. Diuber bapak polisi aku gak duwe getih, sepeda tak enggok nonjata nyerempet bakul tahu. Kula untunge dolor aku gak kecekel, sepeda tak lereno kok tambah banter. Mesin nyendat-nyendat koyo wong keseper, sepeda motor isani leren tak tubruk no pager. Sepeda montori nek terus mate tak starter dadak gak kene, tak konang reparasi tiba engletek tukang ngomong dadak jare bensin enteh. Aduh, mulane lek wong lanciang ya ngene. Ayo operan loro ae. Biar trek-trek. Aduh. Pisan kas ki ana tetek, munggah maneh. Ayo mula. Ayo. Nah. Rokok nang pangsanut wong wis tuwa kok gak nyebut, nek tolek rondo tambang gebuk. Tuku cengkeh cuma peimo adang ketan digawe tetel, sing nom mane gak ngeluyuro wong sing tuwe gak tambah bengi-bengi alasane nyilip brojol liwat buri dadak kecemplung sumur. Aku dhewe jamane sir-siran gak iso turu gak enak mangan, padha seneng wis sumpah-sumpahan gak kentuk sedina kok yo saulan. Atiku nek kroso gak kepetuk gak iso marem, tak parani tak rewangi dekem-dekem liwat pawon dadak ngejak IPT anggem. Iro-iro jam setengah telu ngenteni sak sore arek gak metu, mulo bapak nek tak anggap wis turu. Aku buka cendelo dadak disrampang alu wapan kapokmu ya. Namung semanten kidungan kula sae lan boten borong to.